Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kita masih bersama dengan bab silaturrahim, bab ke-26 pada kitab yang kita bahas, Al-Adabul Mufrad, karya Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Padanya dua hadis, hadis yang ke-49, hadis yang ke-50, dan ke-51. Tiga hadis. Kita melangkah pada hadis yang ke-50 dengan riwayat haddatsana Ismail bin Abi Uwais. قال حدثني سليمان ابن بلال عن معاوية ابن أبي مزود عن سعيد ابن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله عز وجل الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقال مه قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال تعالى ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب فذلك لك. ثم قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. Hadith yang dibawakan oleh penulis Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, juga hadith ini diriwayatkan pula oleh Al-Imam Muslim rahimahullah pada Kitabul Masajid wa Mawadi'us Salah. Hadith yang sahih dengan sanad yang telah disebutkan, yang sampai kepada sahabah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan sabdanya, Khalaqallahu azza wa jalla al-khalaq. Allah azza wa jalla yang maha mulia dan maha agung. Azza wa jalla yang maha mulia dan maha agung. Khalaqa menciptakan. Al-khalaq menciptakan makhluknya. Allah Jalla wa'ala di saat setelah selesai menciptakan semua makhluknya, falamma faragha minhu, maka tatkala Allah Jalla wa'ala telah selesai darinya, qamatir rahim, maka berdirilah rahim. Berdirilah yang dinamakan dengan rahim. Naam. Faqala mah. Allah Jalla wa'ala menyatakan mah. Naam. Artinya ukfuf. Naam. Tahanlah. Di dalam hadis ini Allah Jalla wa'ala sebutkan dengan selesainya menciptakan seluruh makhluknya, berdirilah yang namanya rahim. Dijelaskan oleh para ulama, qamatir rahim, berdirinya rahim, yahtamil an yakuna alal haqiqah, dimungkinkan di sana adalah secara hakiki, artinya secara apa adanya. 6. Salah satu dari makhluknya Allah Jalla wa'ala, rahim, di saat itu berdiri ingin menyampaikan kepada Allah Jalla wa'ala. 6. Ini kemungkinan yang pertama adalah secara hakiki, apa adanya. Dan juga makhluk Jalla wa'ala diberikan kehendak untuk berbentuk dengan suatu jasad atau suatu bentuk, dan kemudian juga bisa berbicara dengan izin Allah Jalla wa'ala. Semua ini bisa terjadi adalah atas kehendak dari Allah Jalla wa'ala, dan tidak ada kesulitan sedikit pun bagi Allah. Nah, dan tidak bisa kemudian kita pikirkan atau kita bayangkan atau kita samakan dengan pikiran kita. Bagaimana atau masa mungkin adanya rahim kemudian berdiri, bagaimana bentuknya, kenapa bisa berbicara. Semua itu bisa berlangsung adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, atau juga rahim di sini adalah salah satu malaikat. Salah satu dari malaikat Allah Jalla wa'ala yang diberikan izin oleh Allah Jalla wa'ala untuk berbicara. Nah. Dikatakan dengan rahim secara khusus adalah dimaksudkan ta'zimu sya'nuha wa fadlu wasiluha wa ismu qati'uha, dalam rangka mengagungkan keberadaannya, keberadaan rahim, dan keutamaan bagi orang yang menyambungnya. Sebaliknya adalah dosa bagi orang yang memutuskannya. Maka dalam hadis ini kita saksikan bersama penamaan secara khusus rahim. Bahkan dalam kejadian itu berdirilah apa yang namanya rahim. Sekali lagi dalam rangka untuk mengagungkan keberadaannya, untuk mengetahui bagaimana keutamaan yang menyambungnya dan dosa bagi yang memutuskannya. Nah, faqala, kemudian Allah Jalla wa'ala menyatakan, qala, di situ adalah Allah. Allah Jalla wa'ala memberikan jawaban kepadanya, nah, kepada rahim. Mah, mah artinya ukfuf, tahanlah. Ada yang mengartikan mah di situ adalah ma, mim dengan alif, yang berarti adalah istifhamiyah, yang berarti adalah dalam bentuk pertanyaan, mah ada apa? Nah, kemudian mengapa menjadi ha? adalah perubahan atau penggantian alif menjadi ha. Demikian diantara pendapat menyebutkan bahwa mah itu adalah ma itu sendiri yang bermakna istifhamiyah dalam rangka untuk bertanya. Allah Jalla wa'ala bertanya, keberadaan rahim tadi kemudian berdiri. Qalat, maka setelah itu rahim memberikan alasannya. Qalat di situ adalah rahim. Naam. Dengan ditandai tak sukun. Qalat, dia rahim itu dalam bentuk muannas, sehingga dia rahim tadi menyatakan atau menjawab kepada Allah Jalla wa'ala. Hadza maqamul a'id bik min al-qati'ah. Hadza maknanya ini adalah kembali kepada bahwa posisiku atau tempatku di sini, maqamul a'id, sebagai tempat al-a'id, tempat orang yang berlindung, bika kepadamu. Hadza maqamul a'id bika. Ini ya Allah adalah maqam, adalah tempat orang al-a'id bika yang berlindung kepadamu. Di tempat posisi berdirinya rahim, inilah tempat orang yang meminta perlindungan, pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala minal qati'ah, dari pemutusan kekerabatan. Nah, melalui jawaban rahim kepada Allah Jalla wa'ala menunjukkan haramnya perbuatan memutuskan silaturrahim. Sampai-sampai rahim tadi menyatakan di tempat inilah sebagai tempat perlindungan kepadamu ya Allah Jalla wa'ala dari al-qati'ah, dari pemutusan hubungan kekerabatan. Nah. Yang kedua, dari kalimat ini pula menunjukkan al-isti'adzah itu hanya boleh ditujukan kepada Allah Jalla wa'ala. Untuk bisa lihat di dalam kitab yang antum miliki pada faedah yang ketiga, bahwa al-isti'adzah hanya boleh ditujukan kepada Allah Jalla wa'ala semata. Al-a'id diambil dari kata al-a'id, manfaat tersebut. Al-a'id dari kata a'adzah, meminta perlindungan. Sehingga kata isti'adzah, meminta perlindungan, itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana kata nasta'in, kita meminta pertolongan, dari kata a'ana atau a'ana. Nah, nasta'in, kami meminta pertolongan. Nasta'id, nah, meminta perlindungan. Atau seperti ucapan kita, a'udhu billah, a'udhu, nah, aku berlindung. Nah, diambil manfaat melalui jawaban ar-rahim di sini bahwa isti'adzah adalah hanya boleh ditujukan kepada Allah. Dan perlu kita ketahui bahwa isti'adzah salah satu di antara bentuk-bentuk ibadah yang insyaallah taala kita akan lalui pada pembahasan kitab tauhid pada kajian setiap Kamis malam Jumat di Masjid Raya Al-Ukhuwah. Kita akan sampai di antara bentuk-bentuk ibadah. Nah, ada namanya al-istighatsah, ada namanya al-isti'anah, ada namanya al-isti'adzah dan yang lain-lainnya. Nah, dua faedah yang sudah kita dapatkan. Yang pertama adalah bahwa haramnya untuk memutuskan hubungan silaturrahim. Yang kedua adalah bahwa al-isti'adzah hanya boleh ditujukan kepada Allah Jalla wa'ala. Qala, maka Allah Jalla wa'ala menyatakan, menawarkan kepada Ar-Rahim, ala tardina, tidakkah engkau mau atau ridha, tidakkah engkau ridha, an ausila min man wasalaki, untuk aku sambung orang yang menyambungmu, wa aqta'a man qata'aki, dan aku putus orang yang memutuskanmu. Allah Jalla wa'ala menawarkan, ala tardina, maukah kamu, apakah kamu ridha, an ausila man wasalaki, wa aqta'a man qata'aki, aku akan sambung orang yang menyambungmu, yang mau berusaha untuk menyambung silaturahim, karena itu amalan yang besar, menjalin kembali, merekatkan hubungan kekerabatan, wa aqta'a man qata'aki, dan aku, kata Allah Jalla wa'ala, akan putus orang yang memutuskanmu, yang tidak peduli lagi, yang enggan untuk melakukan silaturahim. Demikian kata Allah Jalla wa'ala. Qalat, maka dengan tawaran itu Rahim menjawab, qalat. Naam. Ada qala, ada qalat. Qala adalah Allah Jalla wa'ala, qalat dalam konteks hadis ini adalah Rahim. Bala ya Rabb, tentu wahai Rabb. Siap Rahim dengan apa yang Allah Jalla wa'ala sebutkan tadi. Bala ya Rabb. Qala, maka Allah Jalla wa'ala menyatakan, fadhalika laki, maka ini adalah ketetapan bagimu. Menunjukkan kekhususan bagi yang namanya Rahim. Nah, dengan berdirinya tadi dan kemudian menyatakan bahwa di tempat inilah sebagai tempat perlindungan kepadamu ya Allah dari pemutusan kekerabatan, maka Allah Jalla wa'ala memberikan tanggapan baik kepadanya, dan Rahim pun siap untuk menerima ketentuan Allah Jalla wa'ala. Thumma qala Abu Hurairah, maka berkatalah Abu Hurairah yang meriwayatkan hadits ini, iqra'u in syi'tum, iqra'u, bacalah oleh kalian, in syi'tum, jika kalian menginginkan tentang perkara tadi. Bacalah firman Allah Jalla wa'ala pada surat Muhammad ayat ke-22, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum, fahal asaitum, artinya la'allakum, fala'allakum, maka apakah kiranya, maka apakah kiranya, in tawallaitum, jika kalian berkuasa, nam, antufsidu fil ardi, kemudian dengan kekuasaan tadi kalian tufsidu fil ard, berbuat fasad di muka bumi. Nam, yang ditafsirkan membuat fasad, kerusakan tadi di muka bumi, anta'asullah, engkau bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala, itu adalah bentuk fasad yang besar dengan kamu berbuat maksiat, pelanggaran dari Allah, apa yang Allah Jalla wa'ala tetapkan, adalah termasuk tufsidu fil ard, engkau berbuat kerusakan, menyalahi aturan apa yang telah Allah tetapkan. Apa yang Allah tetapkan? Ya seluruh apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah. Apa yang diperintahkan jalankan, dan apa yang dilarang maka engkau jauhi, engkau mencegah diri, jangan sampai engkau melakukannya. Ketika engkau melakukannya maka engkau berbuat maksiat kepada Allah. Watafsuku watasfiku fiha ad-dima', termasuk berbuat kerusakan di muka bumi adalah menumpahkan darah. Menumpahkan darah tanpa jalan yang hak. atau berbuat kerusakan. Sementara menumpahkan darah yang hak diperkecualikan padanya. La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah seorang muslim untuk ditumpahkan melainkan karena tiga perkara. Di antaranya adalah orang yang murtad dari agama Allah Jalla wa'ala. Maka penumpahan darah tadi dibunuh, dihabisi nyawanya adalah karena sebab yang hak, karena dia murtad keluar dari agama Allah Jalla wa'ala. Nah, dan tentunya pemberlakuan ini adalah wewenang waliul amr, wewenang penguasa negeri. Nah, dan dua di antara yang berikutnya, menumpahkan darah di muka bumi adalah bentuk kerusakan. Sekali lagi kecuali dengan cara yang hak. Kemudian wa taqti'u arhamakum, dan dengan itu kalian memutus arham, jamak dari kata rahim. Arhamakum, hubungan kekerabatan di antara kalian. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah kiranya jika kalian berkuasa, kemudian kalian dengan serta-merta sewenang-wenang an tufsidu fil ard, berbuat kerusakan di muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan dengan itu pula kalian memutuskan hubungan silaturrahim. Nah, yang ditafsirkan memutuskan hubungan silaturrahim, ta'udu lima kuntum alaihi fil jahiliyah. Kalian kembali lagi pada kondisi jahiliyah. Kembali sebagaimana sedia kala di saat kalian di dalam kejahiliaan. Apa itu? Minat tasyattut wa tafarruq, berupa perpecahan dan perselisihan, yang itu termasuk dari perkara-perkara kejahiliaan. 6. Termasuk di antara perkara kejahiliaan adalah at-tasyattut wa tafarruq, perselisihan dan perpecahan. Padanya pembahasan khusus pada kitab Masail Jahiliyah, kumpulan-kumpulan permasalahan kejahiliaan. Lebih dari 120 sekian permasalahan kejahiliaan, dan diantaranya bahkan ini yang terdepan, kalau tidak salah adalah masalah yang kedua atau masalah yang ketiga, termasuk perkara kejahiliaan adalah perpecahan dan perselisihan, dan itu sifatnya kejahiliaan. Adapun sifatnya Islam adalah bersatu padu di atas dasar akidah yang hak. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Perintah dari Allah, wa'tasimu, berpegang teguhlah. Wa'tasimu bihablillah, dengan talinya Allah, dengan Al-Qur'an, jami'an, seluruhnya. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Allah mengajak, menghimbau untuk bersatu padu, dan Allah mencela terhadap perselisihan. Maka tentunya perselisihan dan perpecahan tadi padanya asbab, sebab-sebab, antaranya karena al-hawa, adanya hawa nafsu, egoisme, mementingkan kepentingan hawa nafsunya, tidak mau tunduk kepada al-haq. Nah, kemudian sebab-sebab yang lain. Maka Allah Jalla wa'ala mencela perbuatan itu pada sekian banyak ayatnya, di antaranya ayat yang tersebut. Wa tuqatti'u arhamakum, dan jangan kalian memutus hubungan silaturahim kalian, yaitu kalian kembali kepada kebiasaan jahiliyah kalian berupa perselisihan dan perpecah belahan. Itulah ayat yang dibacakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah kaitannya dengan rahim allati tusal ammah wa khassah, yang disambung sifatnya secara umum dan sifatnya secara khusus. Al-ammah yang sifatnya umum, rahimuddin, menyambung kaitannya dengan ad-din. Naam. Wa tajibu muwasalatuha bitawat wattanasuh wal-adl wal-insaf, dan wajib untuk menyambungnya dengan ad-dawat, dengan saling adanya kecintaan sesama yang menganut agama Allah Jalla wa'ala, dinullah al-Islam, wattanasuh, dan juga adanya saling nasihat, karena demikianlah sifatnya agama yang Allah turunkan, ad-dinun nasiha, sebagaimana hadis yang masyhur yang telah kita ketahui bersama, agama ini adalah nasihat. Nah, sehingga ketika seseorang mengalami kesalahan atau saat perlunya adanya nasihat, maka dilakukan hal itu, at-tanasuh. Dan sebagaimana bentuk pengamalan firman Allah Jalla wa'ala, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, menyambungnya pula dengan melakukan al-adl wal insaf, keadilan, berbuat adil terhadap saudaranya. 6. Adil menurut ukuran Al-Qur'an dan Sunnah. Dan juga al-qiyam bil huquqil wajibah al mustahabbah, dengan menegakkan hak-hak yang wajib dan juga yang disunnahkan. Ini ar-rahim yang sifatnya al-ammah, yang sifatnya umum. Wa amma ar-rahim al-khassah, lebih lanjut Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyatakan bahwa rahim yang bersifat khusus, fatazidu fin nafaqah 'alal qurbi, engkau melebihkan nafaqah kepada karib kerabat. Naam. Lebih khusus lagi sifatnya. Wa tafaqqat ahwalahum, dan kau berusaha memperhatikan kondisi mereka. Bagaimana si fulan, bagaimana si fulan, bagaimana keluarganya ibu, bagaimana keluarganya bapak. Terus yang berkaitan secara khusus dengan kekerabatan. Dan tentunya secara keumuman bagi seluruh kaum muslimin, memperhatikan kondisi mereka. Adanya kepedulian, tidak kemudian acuh tak acuh, terserah, masing-masing punya urusan. Nah, saya tidak ada kaitannya dengan kesusahan dia atau dengan kemalangan yang sedang dialami dan sebagainya. Watanasi an zallatihim, dan berusaha untuk mentaskan dari ketergelinciran mereka. Nah, jika didapati mereka yang belum lurus menjalankan agama Allah Jalla wa'ala, maka perlu diselamatkan. Wasafah an khata'ihim, dan bisa memberikan maaf kepada atas kesalahan mereka, lapang dada. Nah, bisa mudah memberikan maaf dan tidak berlarut-larut menuruti egonya, atau kemudian karena merasa dia tidak bisa terkalahkan, itu semua adalah hawa nafsu. Sehingga Allah Jalla wa'ala perintahkan untuk mudah untuk memberikan maaf, karena tidak setiap orang bisa selamat dari kesalahan. Nah, tentu di sana sini kecil maupun besar ada kesalahan, maka kepada dia hendaklah bisa memberikan maaf, terlebih lagi itu kepada karib kerabatnya. Nah, ini semua makna dari ar-rahim, makna dari ar-rahim. Selain al-Imam al-Qurtubi rahimahullah, juga berkata al-Imam Ibnu Abi Jamrah. Al-Imam Ibnu Abi Jamrah, silatul rahim takunu bil mal wa bil auni 'alal hajah wa yadfa'u ad-darar wa bi talaqatil wajh ma'a at-tahammul ala ma yusabu minhum minal qata' wal adha wa bid-du'a. Menambahkan lagi makna silatul rahim itu adalah bilmal, dengan harta. Artinya harta itu tidak harus banyak, nunggu kita kaya, tidak, tapi kita punya mungkin untuk diberikan kepada karib kerabat atau yang layak untuk kita bantu, maka kita lakukan. Wa bil auni 'alal hajah, menolong kepada yang membutuhkan. Wa yadfa'u ad-darar, dan menolak ad-darar, kemudaratan, apa-apa yang memudaratkan. Wa bi talaqatil wajh, dan berusaha menampakkan wajah yang berseri-seri, wajah yang menyenangkan. Nah, dan itu bentuk sedekah, amalan yang tidak bisa dianggap ringan, karena itu pengaruhnya besar, apalagi kaitannya dengan mereka karib kerabat. Ma'at tahammul ala ma yusabu minhum, dan berusaha untuk tahammul, nah, bersabar atas apa yang menimpa dari mereka. Seperti apa? Al-qata' wal-adha, gangguan, dan berusaha mereka untuk menjauhi kita, itu semua gangguan. Kita tetap sabar dalam rangka untuk tetap berusaha menjaga silaturahim. Nah, ini jika mereka ahlul istiqamah, jika mereka adalah orang-orang yang baik, yang istiqamah. Idakanu fujjar, jika mereka adalah orang yang fujjar, orang fajir, yang tidak baik. Fabadlul juhud fi wa'dihim, maka berusaha sungguh-sungguh untuk menasihati mereka. Thumma muqati'atahum, dan diperbolehkan ketika nasihat itu tidak bermanfaat adalah memberikan peringatan kepada mereka. Nah, dan tidak terlepas untuk mendoakan mereka bi dhahril ghaib, tanpa sepengetahuannya kita doakan kebaikan agar dia kembali kepada jalan yang hak. Itulah faedah dari Al-Imam Al-Qurtubi dan juga Al-Imam Ibnu Abi Jamrah. Berikutnya adalah masing-masing dari perawi. Haddatsana Ismail bin Abi Uwais. Ismail bin Abi Uwais Ibnu Abdullah. Ismail Ibnu Abdullah, Ibnu Abdullah Ibnu Uwais. Asalnya seperti itu. Ismail Ibnu Abdullah Ibnu Abdullah Ibnu Uwais Ibnu Malik Ibnu Abi Amir Al-Asbahi Ibnu Abi Amir Al-Asbahi. Tentang statusnya beliau ada khilaf di antara a'immatul muhadditsin tentang penilaian terhadap beliau. Yang kesimpulannya insyaallah taala sebagaimana kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah la ba's bih, bahwa riwayat dari beliau la ba's, tidak mengapa. Naam. Ismail bin Abi Uwais meriwayatkan dari Sulaiman bin Bilal. Sulaiman bin Bilal adalah ahadul ulama, salah seorang dari ulama. Thiqatun, yang mana kedudukan beliau thiqah. Kathirul hadith, hadithnya banyak dari jalan beliau. Salah satunya yang bersama kita. Beliau seorang yang saleh, seorang yang berakal dan baik, bagus perangainya. Sulaiman bin Bilal. Selain dari itu, yufti bil balad, bahwa beliau berfatwa di negerinya, termasuk dari ahlul fatwa. Sulaiman bin Bilal, beliau wafat pada 172. Ada yang menyatakan 177. Ada yang menyatakan 172. Ada yang menyatakan 177. Sulaiman bin Bilal meriwayatkan dari Muawiyah bin Abi Muzawwid. Nama ayahnya adalah Abdurrahman bin Yasar. Saleh, la ba'as. Riwayatnya saleh, riwayatnya baik. La ba'as bih, tidak mengapa. Muawiyah bin Abi Muzawwid meriwayatkan dari Sa'id bin Yasar. Dari Sa'id bin Yasar. Sa'id bin Yasar ini adalah pamannya Muawiyah bin Abi Muzawwid. Pamannya Muawiyah bin Abi Muzawwid. Nah, siapa Sa'id bin Yasar? Kalau kunyahnya Abul Habab. Abul Habab. Bagaimana status beliau? Thiqah. Kathirul hadith, banyak hadithnya. Sebagaimana tadi Sulaiman bin Bilal. Wafatnya 117. Dalam usia 80 sekian tahun. 80 sekian tahun. Kemudian Sa'id bin Yasar meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang kita telah tahu bersama bagaimana biografi beliau, seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis secara mutlak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini apa yang bisa kita bahas. Semoga Allah jalla wa ala jadikan sebagai ilmun nafi', dan kita bisa beramal dengannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.